إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا Untuk menjadi muslim seseorang harus bersyahadat dengan dua kalimat syahadat dan menjalankan konsekuensinya dengan sungguh-sungguh. Dua kalimat syahadat adalah persaksian yang kuat yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Seseorang yang telah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat lalu menjalankan kandungannya dengan sungguh-sungguh, kalimat ini akan menyelamatkannya di akhirat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah haramallahu alaihi an-nar." Barang siapa bersaksi tidak ada ilah yang hak melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul, Muhammad adalah utusan Allah, haramallahu alaihi an-nar, Allah haramkan atasnya neraka. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada khutbah kali ini kita akan mengkaji makna dari dua kalimat syahadat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian taufik dan pertolongannya. Ungkapan yang pertama dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah. Dalam persaksian ini kita meyakini bahwasanya segala peribadahan yang dipersembahkan kepada selain Allah adalah batil. Peribadahan yang benar adalah yang dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'un min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena hanya Allah lah satu-satunya ilah yang hak, satu-satunya sesembahan yang benar. Sedangkan apa saja yang mereka sembah selain Allah adalah batil. segala bentuk peribadahan hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Jangan berdoa kepada selain Allah. Karena doa adalah ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمان بن ابن بشير رضي الله عنه mengatakan aku mendengar Nabi alaihi salatu wasalam bersabda addu'a huwa al-ibadah, doa adalah ibadah. ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kata Allah, سيدخلون جهنم داخرين, akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan pula berdoa dengan menjadikan selain Allah sebagai perantara antara kita dan Allah. Kaum musyrikin yang didakwahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah sebagai perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, sebagaimana pengakuan mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, tidaklah kami menyembah berhala-berhala itu melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Maka konsekuensi dari kalimat ini, dari persaksian ini, tidak bolehnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Segala macam ibadah, baik yang lahir maupun yang batin, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun yang ada di dalam hati, semuanya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selainnya. Ibadah lahiriah, semisal salat, membaca Al-Quran, berhaji, hanya dipersembahkan kepada Allah. Ibadah yang lain yang sifatnya lahiriah seperti penyembelihan yang memiliki unsur pengagungan, hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah batin seperti tawakal, rasa takut yang bersifat ibadah, berharap yang bersifat ibadah, semuanya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selainnya. Jangan pula berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa mengabulkannya, tidak bisa memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semisal meminta kesembuhan, meminta diselamatkan dari mara bahaya dan musibah yang menimpa, meminta jodoh yang soleh atau kasolehah, meminta anak dan keturunan. Permintaan semacam ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memenuhinya. yang bisa mengabulkannya, yang bisa memberikannya, sehingga tidak boleh diserahkan kepada selainnya. Hanya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sekalian taufiknya, sehingga kita bisa memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما بعد. أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kesaksian kita yang kedua dari dua kalimat syahadat adalah أشهد أن محمدا رسول الله. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap, yaitu dengan tambahan Ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbighu al-wudu'a thumma yaqul." Tidak seorang pun dari kalian yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudu lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu-pintu jannah. Yadkhulu min ayha syaa, dia masuk darinya, dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dalam persaksian ini kita meyakini bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tidak boleh dipertuhankan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak boleh disembah. Beliau alaihi salatu wassalam tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan, "Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada." Katakan wahai nabi, aku tidak mampu menolak kemudaratan yang akan menimpa kalian. Tidak pula memberikan manfaat kepada kalian melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Katakan wahai nabi, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanku dari siksa Allah jika aku bermaksiat kepadanya, jika aku durhaka kepadanya. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak mendapati pelindung selain dia. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Kita tidak boleh menjadikan Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dalam persaksian ini pula kita bersaksi dan bersyahadat bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita imani. Ta'atuhu fi ma amar. mengerjakan apa saja yang beliau perintahkan. Wajinabu manha anhu wazajar, meninggalkan apa saja yang beliau larang dan beliau hardik. Watasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa saja yang beliau khabarkan dalam hadis-hadisnya yang sahih, walaupun akal kita tidak mampu mencernanya. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian taufiknya sehingga kita bisa merealisasikan konsekuensi dan kandungan dari dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal bayani wa dzikril hakim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.